Dan pada kesempatan kali ini kita berbagi tentang kisah yang berjudul Ternyata Saya Bekerja di Alam Gaib. Selamat mengikuti. Setelah lulus SMK, Dila berencana mau cari kerja dulu buat nambah-nambah biaya kuliahnya tahun depan. Karena keluarganya termasuk keluarga yang pas-pasan dalam perekonomian, jadi terpaksa mau gak mau Dila harus berhenti dulu melanjutkan keinginannya. Akhirnya, dia pun membuat lamaran kerja dengan bermodalkan ijazah SMK-nya. Kesana kesini mencari lowongan, mendatangi berbagai perusahaan, bahkan mengirim lewat pos, namun dia belum berhasil juga diterima. Rasa putus asanya mulai mengurangi semangatnya. Kring, tiba-tiba suara HP-nya berbunyi. Kok gak ada namanya? Halo, siapa ya? Selamat malam, benar saya bicara dengan saudari Dila? Oh iya, ini siapa ya? Dila bertanya. Saya Sherly, Anda yang mengirim lamaran kerja ya? Iya, emang kenapa Bu? Selamat bergabung di perusahaan kami ya, Anda kami terima. Apa Bu? Yang benar? Iya betul, Mbak Dila diterima kerja di perusahaan kami. Maaf, kalau boleh tahu perusahaan Ibu yang mana ya? Soalnya saya mengirim banyak lamaran Bu. Kami dari PT Arma XXX di Jalan Gun XXX nomor 1XX, Bandung. Besok saudari Dila bisa langsung masuk kerja. Apa Bu? Kok cepat amat? Biasanya kan interview dulu apa gimana gitu. Dan maaf Bu, perasaan saya belum pernah menulis lamaran kerja buat perusahaan di alamat itu. Jawab Dila. Saudari Dila mungkin lupa telah mengirim lamaran lewat pos. Ya, itu terserah saudari. Saudari Dila mau terima atau tidak juga kami tidak memaksa. Namun ini kesempatan saudari. Mungkin memang kriteria perusahaan kami sudah merasa cocok dengan data lamaran saudari Dila. Kalau bisa datang besok pagi, kalau nggak tahu ruangan saya, tanyain aja ke satpam, mau ketemu Ibu Sherly gitu. Gitu aja ya, kata si penelpon. Iya Bu, besok saya datang. Makasih ya. Dila mengerutkan keningnya, kok mudah sekali ya? Nggak ada interview dan nggak tes apa-apa. Tapi mungkin inilah rezeki yang tak terduga kali ya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Dila bersiap berangkat menuju alamat tersebut. Sesampainya di sana, pandangannya mengarah ke salah satu gedung tinggi. Dila mengerutkan kening, PT Armat XXX mungkin ini kali ya perusahaan itu. Wah, bangunannya keren banget. Gak nyangka aku kerja di tempat kayak gini, Dila berkata dalam hati. Sambil berlahan kakinya memasuki halaman gedung itu. Kok gak ada satpam atau yang jaga sama sekali ya? Terus aku harus nanya kemana? Dila terus bertanya-tanya, seraya matanya tertuju ke arah pintu masuk gedung itu. Sesaat Dila melihat di balik kaca pintu ada wanita melambaikan tangan ke arah dirinya. Serasa yakin bahwa wanita itu melambaikan tangan padanya, Dila pun beranjak mendekatinya. Silakan masuk, Anda pasti saudari Dila kan? Wanita itu bertanya. Iya, maaf, apakah Anda Ibu Sherly? Bila bertanya gugup sambil memasuki gedung itu. "Iya, saya Bu Sherly yang semalam menelpon Anda. Kamu sudah ditunggu sedari tadi. Gimana, sudah siap kerja?" tanya Bu Sherly. "Siap, Bu. Aku kerja apa di bagian apa, Bu?" tanya Dila. "Kamu menjadi asisten pribadiku, apakah kamu tidak keberatan?" jawab Bu Sherly. "Gak apa-apa, Bu. Aku senang kerja di tempat ini." Dila menjawab seraya pandangannya berputar ke seluruh sudut ruangan. "Wah, mimpi apa ya aku? Bisa kerja di tempat megah kayak gini." Hati Dila terus bicara merasakan kagum luar biasa. Dia melihat banyak sekali karyawan dan karyawati sibuk kesana kemari. Namun anehnya, wajah mereka kaku, pucat, gak ada senyum sama sekali. "Dila, ini ruangan saya, ayo masuk." Sherly pun mengajak masuk Dila yang masih celingak-celinguk gugup. Iya Bu," jawab Dila gugup. Oh ya, kamu bisa mengoperasikan komputer kan? Soalnya kerjaan saya sudah numpuk, kamu bisa bantu saya sekarang," kata Bu Sherly. "Iya Bu, bisa," Dila menjawab singkat. Hatinya terus bertanya-tanya, kenapa ya Ibu Sherly ini baik banget, padahal dia gak mengenal siapa aku. "Dila, sekarang kamu bisa mulai bereskan ruangan Ibu, setelah itu kamu bisa tolong ketik dokumen ini biar ntar Ibu ralat kalau ada yang salah." "Kamu jangan sungkan, kalau ada apa-apa bilang aja sama saya," kata Bu Sherly. "Iya Bu." Dila pun langsung kerja. Semua yang Ibu Sherly butuhkan, Dila pun melakukannya sebisa mungkin. Hari pertama kerjanya sangat menyenangkan karena sikap Ibu Sherly yang baik banget. "Oh ya, Dila, sebentar lagi jam kerjamu habis, kamu anterin map ini ya ke suami Ibu." Bu Sherly menyuruh Dila sambil membawa map. "Suami Ibu ruangannya di mana, Bu?" Dila bertanya. "Suami Ibu enggak ada di kantor ini, tapi dia di rumah. Ini alamatnya, Ibu tulis di balik map," jawab Bu Sherly. "Setelah antar map ini, kamu langsung pulang aja. Saya mau kerja lembur, soalnya masih banyak kerjaan. Bilangin ke suami Ibu, titip anak-anak dan sayangi selalu, jangan sampai menterlantarkannya. Bilangin juga saya sangat mencintai kalian," kata Bu Sherly. Dila mengerutkan kening kemudian bertanya, "Ibu gak kenapa-napa kan, Bu?" Maaf Dila, Ibu selalu menangis kalau ingat keluarga Ibu," jawab Bu Sherly. "Loh, emang Ibu gak bisa ketemu sama keluarga Ibu? Kan masih bisa ketemu, Bu," tanya Dila merasa aneh. "Kamu gak akan mengerti, Dila." "Ya sudah, kamu cepat anterin ya," jawab Bu Sherly. "Iya Bu, saya pergi dulu, sekalian pamit pulang," kata Dila. "Iya Dila, awas jangan sampai map itu jatuh ke bukan suami Ibu. Kamu harus tanya dulu nama suami Ibu Handoko, kedua anak Ibu Farel dan Dinda." "Setelah kamu yakin, kamu kasihin, setelah itu kamu langsung pulang aja ya," kata Bu Sherly tegas. "Iya Bu," Dila menganggukkan kepala. Akhirnya Dila pun beranjak pergi keluar ruangan. Begitu dia menutup pintu ruangan Bu Sherly, Dila merasa aneh. karyawan yang dia lihat tadi gak ada satupun. Sambil melihat jam tangan yang dia pakai, Dila bergumam, jam kerja masih panjang, baru aja jam 3, kok udah pada pulang ya? Sepi banget. Kakinya terayun menuju pintu keluar. Setelah di depan gedung, dia pun menaiki taksi menuju alamat rumah Bu Sherly. Tak lama kemudian, Dila pun sampai di alamat yang dituju. Matanya melihat ke nomor rumah yang ada di map, kemudian melihat ke arah tembok pagar rumah. Kayaknya ini rumahnya, megah sekali ya rumahnya, bagus dan luas, gumam Dila. Setelah yakin, Dila pun memencet bel yang menempel di tembok pagar. Tak lama kemudian datang wanita setengah baya menghampiri pintu pagar. Ada apa ya? Wanita itu pun bertanya. Maaf, apa saya bisa ketemu sama Bapak Handoko? Ini rumahnya Bapak Handoko kan? Tanya Dila. Iya non, benar ya. Bentar, Bibi panggilin Bapak. Sesaat wanita yang mungkin pembantu itu masuk ke rumah, lalu keluar lagi dan membuka pagar. Silakan masuk non, Bapak lagi ada di halaman belakang. Iya Bi, makasih. Dila pun masuk menuju tempat yang si Bibi tunjukkan. Permisi Pak. Dila menyapa orang yang lagi duduk sambil memperhatikan kedua anak yang lagi bermain. Oh ya, Anda siapa ya? Dan ada keperluan apa? Tanya bapak itu. Maaf pak sebelumnya, kalau kedatangan saya mengganggu, nama saya Dila pak. Apa benar bapak ini Bapak Handoko? Iya, saya sendiri. Pak Handoko mengerutkan alis seraya menatap ke arah Dila. Apa itu anak bapak? Siapa nama mereka, Pak? Tanya Dila untuk memastikan dia tidak salah kasih maaf. Iya, itu anak saya, Farel dan Dinda. Ada apa ya? Kok nanya nama kita semua? Jawab Pak Handoko merasa aneh. Maaf pak, saya hanya disuruh mengantarkan ini ke bapak. Tangan Dila mengeluarkan map dari tasnya. Itu apa? Tanya Pak Handoko keheranan. Ini map, gak tahu isinya apa. Cuman istri bapak, yaitu Bu Sherly, nyuruh mengantarkannya ke sini. Jawab Dila. Apa? Sherly? Pak Handoko merasa kaget luar biasa. Memang kenapa pak? Dila bertanya heran. Gak mungkin, kamu bohong. Sherly istri saya sudah meninggal seminggu yang lalu. Apa? Dila kaget mendengar kabar dari Handoko. Bapak jangan bercanda pak. Coba aku lihat isi map itu apa. Pak Handoko mengelurkan tangan, mengambil map dan membukanya. Begitu dia buka, dia terbelalak kaget luar biasa. Ya ampun, ini data perusahaan yang dicari-cari selama ini. Kamu sebenarnya siapa? Pak Handoko bertanya kembali. Saya karyawati perusahaan Bu Sherly. Saya baru kerja tadi pagi dan Bu Sherly yang menerima saya menjadi asisten pribadinya. Jawab Sherly masih kebingungan. Pak Handoko mengerutkan kening sambil menggelengkan kepala seraya berkata, Astagfirullahaladzim, itu gak mungkin. Gedung perusahaan itu sudah habis terbakar seminggu yang lalu, kata Pak Handoko. Maksud Bapak? Dila bertanya penuh rasa heran. Perusahaan istri saya kebakaran satu minggu lalu dan banyak sekali korban meninggal pada saat itu, termasuk istri saya. Polisi sudah memeriksa seluruh isi gedung yang terbakar, mencari penyebab dari mana asalnya api itu, dan terungkap dari CCTV dari ruangan lain yang tidak terbakar. Bahwa ada seseorang yang sengaja menyiramkan bensin dan membakarnya. Orang itu masih buron dan dicari polisi. Jelas Pak Handoko panjang lebar. Astagfirullahaladzim, itu gak mungkin Pak. Saya yakin banget, tadi saya dari gedung itu, tapi semua baik-baik aja, gak ada yang rusak, terbakar. Jawab Dila antara heran dan takut. Iya, tapi memang nyatanya seperti itu. Apa kamu perlu bukti? Tunggu sebentar ya. Lalu Pak Handoko masuk rumah, gak lama kemudian datang membawa koran dan foto. Ini adalah koran yang memberitakan kejadian itu, dan ini foto Shirley, istri saya. Pak Handoko menunjukkan semuanya pada Dila. Terbelalak Dila melihat semua itu. Dia lihat gedung hancur, gosong terbakar api. Bentuk gedung dan halamannya sama persis dengan perusahaan itu. Ditambah lagi foto yang dia lihat, dan ternyata benar, itu foto Bu Shirley, atasannya. Ini sulit sekali dipercaya, Pak. Dila mengerutkan alis, kepalanya menggeleng kaget. Terus, apa maksudnya surat-surat itu, Pak? Surat ini adalah data-data penting perusahaan kami, dan saya mencurigai orang yang membakar gedung itu ingin sekali memusnahkan data ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sama kamu sudah mengantar surat ini, karena data ini sangat berharga dan bernilai miliaran rupiah. Saya janji saya akan memberikan upah sama kamu sebagai tanda terima kasih saya, kata Pak Handoko. Dila tak menjawab, dia hanya bengong, masih merasakan keanehan dalam hatinya. Maaf Pak, saya pulang dulu. Saya merasa takut dan sudah mau maghrib, kata Shirley merinding ketakutan. Oh iya, silakan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada saya minta nomor rekening kamu, sekalian nomor HP kamu. Saya akan memberikan kamu pekerjaan di perusahaan saya dan saya harap kamu tidak menolaknya, kata Pak Handoko. Iya Pak, ini nomor HP saya. Jawab Dila sambil menuliskan nomor HP-nya di kertas. Maaf Pak, saya permisi pulang dulu. Dalam hati Dila bergumam, jangan-jangan Pak Handoko juga sudah meninggal. Takut. Ya, silakan hati-hati, nanti saya hubungi, kata Pak Handoko. Dila pun berpamitan pulang. Di tengah perjalanan, Dila langsung kepikiran Bu Shirley. Kepalanya bersandar di jok belakang taksi yang ia tumpangi, matanya memandang tak terarah. Pikirannya masih merasakan keanehan yang luar biasa. Apa yang dibilang Pak Handoko itu benar ya? Apa Ibu Shirley itu sudah meninggal dan gedung itu... Sulit dipercaya. Aku harus membuktikan sendiri apa semua itu benar atau hanya karangan Pak Handoko saja. Pak, putar arah ya ke Jalan Guntur Madu. Dila meminta supir taksi memutar balik menuju gedung tempat kerjanya tadi. Iya mbak. Supir taksi pun menganggukkan kepala. Beberapa menit kemudian taksi sudah sampai di jalan Guntur Madu. Stop pak, turun di sini pak, kata Dila. Tepat di depan perusahaan itu, Dila turun, matanya langsung tertuju ke arah gedung itu. Kaget luar biasa. Dila melihat gedung yang tadi siang dia bekerja begitu megah, ternyata hangus, kosong, rusak, dan benar-benar gelap gulita. Tak sampai di situ, langkah kakinya terayun menuruti rasa ingin tahu dalam hatinya, membawa dirinya menuju ke dalam gedung itu. Krek. Tangannya mendorong pintu gedung itu yang agak sedikit macet. Ya Allah, gedung ini benar-benar kosong. Dila pun mengeluarkan HP-nya dan menyalakan lampu senternya, menerangi sudut-sudut gedung itu. Allahu Akbar. Ini benar-benar beda sekali dengan yang aku lihat tadi siang. Dila terus terucap dalam hatinya. Gedung ini memang hangus terbakar, tapi karyawan yang tadi siang aku lihat itu siapa ya? Terus Bu Sherly itu kemana? Atau tadi semua yang ada di gedung ini adalah hantu? Ih, berarti saya